بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan barakallahu fikum kajian kita membaca syarh sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dengan membaca syarah secara ringkas dari Al-Imam Rabi' hafizahullahu taala. Dan kita masuk pada poin yang ke-108. Poin yang ke-108. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man iqtasara 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالْجَمَاعَةُ فَلَا جَعَلَ أَهْلِ الْبِدَعِ كُلِّهَا وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَسَلِمَ دِينُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati wa bayyana lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annajiya minha faqala ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi fahadha huwa ash-shifaa wal bayanu والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mencukupkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilalui atau dijalani oleh para sahabat beliau dan juga mencukupkan diri dengan al-jama'ah, fala ja'ala ahli al-bid'ah kulliha, maka dia akan menang. Fala ja, dia akan mengalahkan semua ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Barang siapa yang mencukupkan diri dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dilalui oleh para sahabat Nabi dan al-jama'ah, maka dia akan mengalahkan semua ahlul bid'ah. وَاسْتَرَوْحَ بَدَنُهُ, dan tenteram beristirahat badannya, tidak lelah dan tidak capek. وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنْشَاءَ اللَّهِ, dan akan selamat agamanya insya Allah. Anak-anak masih ada di luar ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku akan terpecah belah. Sataftariku ummati. Umatku akan berpecah belah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an-najiyah minha, yang selamat dari perpecahan tersebut. Faqala, beliau bersabda, ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang selamat dari perpecahan tersebut adalah orang yang berjalan di atas apa yang aku berada padanya hari ini dan para sahabatku. Kata beliau, fahadha huwa syifa'u wal bayan. Ini adalah obat. Asy-syifa', kesembuhan. Apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang selamat itu adalah orang yang mengikuti apa yang beliau telah jalani dan mengikuti para sahabat beliau, maka ini adalah syifa, kesembuhan, obat. Wal bayan, dan ini adalah penjelasan. Wal amrul wadih, perkara yang terang. Wal manarul mustanir, manar, manara. Barakallahu fikum, ya, yang menerangi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ta'ammuqa, hati-hati kalian dari sikap ta'ammuq, berdalam-dalam. Tidak mencukupkan diri dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi berdalam-dalam. Wa iyyakum wa tanattu'a, sama at-tanattu wa ta'ammuq. Wa alaikum bidinikumul atiq, dan atas kalian untuk mengikuti agama kalian yang atiq. Akan dijelaskan oleh beliau pada poin yang keberikutnya. Al-Atiq itu adalah agama di masa Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian di masa Uthman sampai masa Uthman. Karena di masa Uthman itu setelah wafatnya terbuka lebar, ya, pintu barakallahu fikum, ya, kebid'ahan atau kejelekan, kerusakan, pertumpahan darah, bahkan ya kecenderungan kepada dunia, beliau akan sebutkan barakallahu fikum. Mari kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala. Kata beliau, falaja, arti falaja bimakna ghalaba, dia akan menang atas semua ahlul bida'i. Berarti mereka tidak akan dikalahkan. Fahadha huwal haq, benar barakallahu fikum. Karena akan disebutkan oleh beliau, kemenangan ahlul haq itu tidak hanya di hadapan ahlul bida'i, tetapi di hadapan seluruh ala ahlil milali kulliha, di hadapan semua agama, bahwa orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan menang barakallahu fikum di hadapan seluruh agama. Berarti masuk di dalamnya ahlul bidah dan selain mereka barakallahu fikum. Dalilnya adalah terlalu banyak. Salah satu adalah firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya. Dialah yang Allah Azza wa Jalla telah mengutus rasulnya di atas al-huda, yaitu petunjuk. Dia Allah Azza wa Jalla mengutus rasulnya alal huda. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk Allah memenangkannya atas seluruh agama. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Walaupun seluruh orang-orang musyrik itu benci, tidak akan. Rahimani wa rahimakumullah, kita paham semuanya bahwa semua milal kufur bersatu padu untuk menghadapi dinullah. Tetapi mereka tidak pernah akan menang barakallahu fikum menghadapi agama Allah Azza wa Jalla. Ini satu yang harus kita yakini. Yang kedua, yang harus kita dalami, agama yang mana? Agama Islam yang bentuknya bagaimana? Yang akan ditolong oleh Allah, yang akan selalu menang dalam pergulatan dengan seluruh agama, yang mana? Maka inilah dia yang kita bahas pada malam hari ini. Yaitu agama yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya. Lalu kita mengikuti langkah beliau dan langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam beragama. Inilah yang akan ditolong. Inilah yang akan menang barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, bagi kita akan sesuatu yang sangat mengademkan hidup ini. Di saat Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah untuk mengikuti jalan nabinya dan jalan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam memahami dinul Islam, mengamalkan dinul Islam, ini nikmat yang sangat besar barakallahu fikum. Beliau menyebutkan bahwa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabat Nabi, huwal Qur'an was sunnah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itulah Al-Qur'an dan itulah as-sunnah. Maka apapun datang setelah kebenaran itu tidak ada kecuali ad-dhalal, kesesatan barakallahu fikum. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali ad-dhalal. Bagaimanapun mungkin rupanya dia membawa hujah kuat sekali mungkin, atau dia membawa kitab-kitab karyanya para ulama semuanya untuk membela tentang apa yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Allah menitipkan kita sebuah kaidah. Apa yang terjadi setelah kebenaran itu tidak lain kecuali ad-dalal, yaitu kesesatan. Kata beliau, maka orang yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan berpegang dengan apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Nabi al-kiram, huwa alal haqqi, maka orang tersebut adalah di atas kebenaran. Dan dia pasti akan menang terhadap siapapun yang menyelisihinya. Min ahlil ahwai, dari ahlul ahwai, siapapun yang menyelisihinya. Oleh karena itu kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menggiring kita, membawa kita di saat beliau melihat akan terjadi iftiraq wal ikhtilaf ila ma kana alaihi wa sunnatuhu wa sunnatul khulafa rasyidin fa inna fiha al huda. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita, menggiring kita, mengarahkan kepada kita di saat menyaksikan perselisihan dan terjadi perpecahan itu, untuk menuju kepada apa yang beliau telah jalani dan yang telah dilalui oleh khulafaur rasyidin. Padanya adalah petunjuk, padanya adalah bimbingan. Maka selain dari mereka itu adalah dolal, kesesatan. Barakallahu fikum. Wa ma adar rasyadi fahuwal ghay, fala yakunu mukhalifan ma alaihi rasul ashabu illa sahibu ghay wa dolal. Tiadalah seseorang menyelisihi jalan ar-rasul alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat beliau kecuali orang yang tersesat dan menyimpang. Orang yang menyimpang dan orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, orang yang mencukupkan diri dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, selain dia menang terhadap semua ahlul bidah, bahkan menang atas semua agama, keberikutnya wastaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insyaallah, akan beristirahat badannya dan akan selamat agamanya. Beliau menjelaskan akan beristirahat badannya dan beristirahat hatinya. Hatinya akan beristirahat sebelum badannya. Dari apa? Minasyukuk wasyubuhat almuzalzilah. Kata beliau akan istirahat hatinya sebelum istirahat badannya dari asyukuk, keragu-raguan, dan akan istirahat hatinya dari syubhat-syubhat yang menggoncangkan. Sahih barakallahu fikum. Betapa sering kita mengelus dada di saat fitnah itu turun. Kenapa kita mengelus dada? Barakallahu fikum. Ya karena sebuah kekhawatiran di satu sisi, dan yang kedua sebuah bentuk kesenangan di sisi yang lain. Kekhawatiran jangan-jangan dia akan terkapar di depan fitnah tersebut. Dia mengelus dada, alhamdulillah terselamatkan. Barakallahu fikum, terasa demikian. Setiap ujian ada was-was. Jangan-jangan. Kenapa barakallahu fikum? Karena teman dekatnya sudah tergeret. Orang yang dia kenal baik sudah terbawa. Mungkin dalam penilaian dia, dia lebih baik dari dirinya. Lebih berilmu dari dia. Lebih bertakwa dari dia. Lebih lama duduk belajar ilmu. Lebih. Ya bagaimana tidak barakallahu fikum muncul kekhawatiran dan ketakutan pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita rasakan itu semua. Jangan-jangan di sini letak kegagalan saya lolos. Datang berikutnya, jangan-jangan di pintu ini saya akan masuk lolos lagi. Terus demikian kekhawatiran barakallahu fikum memang harus ada dalam setiap kondisi rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau memang benar-benar dia membatasi diri, mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan ini, keinginan itu. Dia sudah berupaya di perjalanan, dia mengikuti ini. Dia mencoba mengobati, membimbing, mengarahkan dirinya sendiri, berbenah barakallahu fikum. InsyaAllah. Akan beristirahat badan engkau. Sebelumnya akan beristirahat hati engkau. Dari asyukuk, keragu-raguan, atau kesamaran terhadap satu persoalan yang akan bisa menggoncangkan barakallahu fikum. Wayakunu sehingga wayakunu ala yakin watmi'nan bi'annahu alal haqqi insya'Allah. Sehingga dengan sikap itu dia berada di atas keyakinan, berada di atas ketenangan dan ketenteraman, karena dia berada di atas al-haq insya'Allah. Kenapa? Li'annahu yastanidu ila ruknin wasiqin wahuwa al-haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi ashabuhu. Karena dia bersandar kepada rukun, tiang pilar yang kokoh, itulah kebenaran yang berjalan di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum sebagai salah satu prinsip yang harus kita selalu menjaganya. Kenapa? Kan banyak hal yang menodainya, mengotorinya. Dan itu bisa terjadi barakallahu fikum. Kekotoran perjalanan kita ini pertama kali disebabkan karena diri kita. Ini pertama kali. Sifat, watak, barakallahu fikum pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kan lambat laun ia mesti akan digabungkan dengan sama wataknya, sama perangainya barakallahu fikum. Ya, walaupun orang tidak tahu dia ini bagaimana, nanti lewat penggabungan itu akan nampak siapa dia. Oh, ternyata demikian orangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al arwahu junudum mujannada. Karena ruh-ruh itu adalah bala tentara al-mujannadah yang dipersiapkan. Ya junudun mujannadah, ruh-ruh tersebut. Wa ma ta'arafa i'talafa. Kalau ada ruh yang sama, yang semisal, i'talafa mesti ketemu. Asyik, maksyuk, ada temannya. Ya. Jadi demikian barakallahu fikum, dalam setiap perjalanan yang kita mencoba menilai mengkajinya dengan ilmu, demikian. Mungkin Anda mengenal orangnya, subhanallah, tawadu, ya, sakitim. Kok tiba-tiba dia berjalan bersama orang yang antum kenal sendiri, dia kenal sendiri. Bagaimana wataknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya. Kok? Jangan heran. Karena Nabi SAW telah mengatakan, Al-arwahu junudum mujannada. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wama tanakara ikhtalafa. Minha ikhtalafa. Kalau dia cocok, mesti ketemu. Bagaimanapun barakallahu fikum, dihadang oleh lautan, dihadang oleh gunung menjulang tinggi, berbeda pulau, tetapi kalau cocok ruhnya, akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan dipertemukan, tidak bisa dipungkiri. Karena barakallah, inilah salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa ahlul ahwa'i wal bidai bisa memoles kata. Ana belajar ini, ana belajar. Wah, disebutkan alimnya, ininya, itunya. Tapi ketika dilihat yang terakhir, Anda berteman sama siapa, tidak akan bisa didustakan. Lah, pertemanan ini terbawa karena ruh yang sama. Barakallahu fikum. Al-arwahu junudum mujannada. Fama ta'arafa i'talafa. Kalau dia cocok, sama, semisal, mesti akan sejalan. Barakallahu fikum. Mau Anda pisah? Oh, susah. Berat. Hidayah dan taufiklah yang akan memisahnya. Barakallahu fikum. Maka disinilah sesungguhnya isyarat di saat kita membaca hadis al-arwah junudum mujannada, tentu adalah sebuah perintah untuk kita selalu mengoreksi diri agar kita ini berada dalam kebaikan ruh, sehingga Allah pilihkan kita ruh-ruh yang baik. Barakallahu fikum. Jangan sampai nanti gentayangan kesana kemari. Dalam kondisi dia tidak ada upaya untuk memperbaiki ruhnya. Dia perbaiki. Terus dia jaga. Dia jaga. Nanti Allah akan kasih Anda teman ruh-ruh yang baik. Di situ barakallahu fikum. Sebagai buah dari apa yang kita lakukan dalam memperbaiki, membenahi diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau kita tidak ada ya kemauan, tidak ada keinginan, atau lalai terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya khawatir kita akan digabungkan dengan ruh-ruh yang tidak baik. Barakallahu fikum. Baik, kita langsungkan kata beliau, rahimani wa rahimakumullah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satafariqu ummati wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najis. Kata beliau, yakni ila 73 firqah, bahwa umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Fannaji minha, yang selamat dari 73 itu, yang satu adalah ma kuntu alaihil yaum wa ashabi. Orang yang berjalan di atas jalanku hari ini dan jalan para sahabatku. Kata beliau, fa kaifa la yastarih. Bagaimana dia tidak istirahat? Bagaimana dia la yatma'in, tidak tenang dan tidak tenteram? Orang yang Allah berikan taufik untuk mengikuti jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, fahada huwa syifa' wal bayan wal amrul wadih wal manarul mustanir. Asy-syifa' di dalam hidup, urusan yang terang benderang, manara yang benar-benar menyinari, itulah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, adalah jalan an-najah, keselamatan, perahu keselamatan. Wa huwa syifa' lima fis sudur, yang akan menjadi obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Wa huwa an-nurul mubin was-siratul mustaqim, itulah cahaya yang terang, jalan yang lurus. Wa idza akhadhal mu'minu bihadhihi al-asbab faqad salaka tariqan najah. Apabila seorang beriman telah berupaya untuk menempuh sebab ini, maka dia telah menempuh jalan keselamatan. Ittaba'a kitaballah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa siyasatin faridwanullah alaihim. Karena dia mengikuti kitab Allah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang dilalui oleh salafus saleh dalam akidahnya, dalam ibadatnya, dalam akhlaknya, dalam siasahnya, faridwanullah alaihim. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir ucapan beliau, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan ini bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, iyyakum wat-ta'ammuqa wa iyyakum wat-tanattu'a wa 'alaikum bidinikumul 'atiq. Ini bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanattiun, telah binasa orang-orang yang membebankan diri, orang-orang yang takalluf, membebankan diri, barakallahu fikum, untuk tidak menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lah, tidak ada tentunya jalan bentuk takalluf, pembebanan diri setelah al-haq itu, kecuali yang melalui jalur-jalur yang salah. Contoh, seperti mengambil prinsip ilmu mantik, ilmu kalam, kias-kias yang rusak, sehingga menyebabkan mereka terjatuh di dalam kesesatan. Maka beliau mengatakan sebagai penutup, tiadalah menjatuhkan mereka di dalam kesesatan, barakallahu fikum, kemudian melakukan takwil terhadap Al-Quran dan Sunnah, penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, kecuali setelah mereka mengambil ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam, fatahu, setelah itu mereka menjadi tersesat, barakallahu fikum. Jadi tidaklah mereka itu tersesat melakukan penyimpangan, penyelewengan di dalam kitab dan sunnah, kecuali setelah mereka mengambil ilmu mantik, ilmu filsafat, mengambil ilmu kalam, ya, sampai kemudian mereka terjatuh di dalam kesesatan, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa mencukupkan diri dengan apa yang berjalan di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, disitulah kemenangan. Ya tentu kita ingin menang barakallahu fikum dalam melawan hawa nafsu kita, menang melawan penunggang-penunggang hawa nafsu kita dari ahlul bid'ah, dari iblis dan bala tentaranya. Ya, maka jalannya adalah mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam dan apa yang dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang telah mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan yang termahal di dalam hidup. Dia harus jaga, dia harus lindungi, dia harus barakallahu fikum minta al-mazid tambahan dan minta keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.